bikin taman. Gambar taman. Taman yuk, Ma. Buka taman. Ya. Hujan. Hitung berapa rintik hujan yang turun, jatuh berderai membasahi. Dengarkan melodi deras suaranya, sebanyak itulah aku menyayangi.